rintik-rintik hujan turun, beriring angin turun ke bumi, terciptanya badai misteri, aku tak peduli. Kuatkan hatimu sayang, janganlah kau pernah bersedih. Dari kedua orang tuamu, ku terima keputusanmu. Sungguh panjang jalan yang kau tempuh, berduri tajam berbatu karang, terpaan badai yang kau arungi. apakah ini dosa? Bertemunya dua insan yang panah menjalin kasih.